Sehari setelah kau pergi, tuk putuskan tinggalkan diriku. Air mataku terjatuh, tak percaya ini kan terjadi. Meski kau buang diriku, aku tak akan pernah mau. Karena takdirku untuk selalu mencintai kamu. Dahulu selalu denganmu, di setiap saat bersamamu. Namun kau tak ada lagi. Ini kan terjadi. Meski kau buang diriku, aku tak akan pernah mau. Begitu saja relakan cinta yang ku perjuangkan. Cintai.